Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kullu man alaiha fan fayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kita lagi pelajari tafsirnya. Sebagai penegasan, ayat ini merupakan dalil akidah sunnah wal jamaah yang merupakan ijma' salafus salih radhiyallahu anhum tentang penetapan sifat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah, wajah yang maha sempurna, wajah yang maha suci, wajah yang maha agung, wajah yang maha sempurna, tidak ada samanya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang menyamai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tahu bagaimana hakikat wajah Allah. Hanya Allah yang maha tahu. Mengenai hakikat wajah Allah, bagaimana wajah Allah, kita tafwid, kita serahkan secara penuh, kita kembalikan ilmunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nufawwidu kaifiyatahu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan, kembalikan sepenuhnya kepada Allah, dan kita tidak boleh masuk dalam perkara itu. Tidak diperkenankan masuk dalam perkara itu, berbicara ya tentang bagaimana wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakini sebagai sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, tidak ada samanya dari sifat-sifat makhluk. Ya. Tetapi bagaimana sifat-sifat itu kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah janjikan bagi ahlul jannah, akan melihatnya nanti dalam jannah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, al-husna, balasan yang terbaik berupa jannah, surga, wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan nikmat selain jannah, selain surga, yaitu an-nadharu ila wajhihil karim, menatap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum fase itu, fase sebelumnya ketika di padang mahsyar, ketika di padang mahsyar, ketika Allah subhanahu wa ta'ala datang untuk mengadili hamba-hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya kepada hamba-hambanya, sehingga mereka, yakni hamba-hamba yang beriman, itu yang disepakati ya, orang beriman melihat Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Adapun selain orang-orang beriman, diperselisihkan ada khilaf apakah mereka melihat Allah atau tidak. Kemudian puncaknya dalam jannah, dalam surga, ahlul jannah diberi tambahan nikmat, disempurnakan nikmat untuk mereka oleh Allah Ta'ala selain jannah, surga, yaitu menatap wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada saat yang sama ahlun nar, penduduk neraka, dari kalangan orang-orang kafir, orang musyrik, orang-orang munafik, mereka terhijab, terhalangi dari melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka diazab dengan itu. Itulah makna yang biasa kita dengar ketika berbicara tentang ikhlas, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, yaitu beribadah karena mengharap wajah Allah. Mengharap wajah Allah maksudnya berharap bisa masuk dalam jannah, dalam surga, sehingga bisa melihat wajah Allah. Ya. Barakallahu fikum. Ayat berikutnya, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n. Yas'aluhu, dhamir al-ha, ini dhamir pengganti lafzul jalalah Allah. Yas'aluhu, yakni yas'alullaha, meminta kepada Allah. Siapa yang meminta? Fa'il dari kata yas'al, subjeknya yas'alu, fa'ilnya yang meminta siapa? Yang meminta adalah man fis samawati wal ard. Man adalah isim mausul. Isim mausul maknanya alladhi. Alladhi fis samawati wal ard. Yang ada di tujuh lapis langit dan yang ada di bumi. Isim mausul itu yufidul umum, kaidahnya. Isim mausul yufidul umum. Isim mausul memiliki faedah dan menunjukkan makna umum, cakupannya umum, semua. Ya, tanpa kecuali semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa makhluk yang ada di langit? Yang ada di langit adalah para malaikat. Ya. Apa yang diminta oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa permintaan mereka? Di antaranya, mereka beristighfar. Mereka beristighfar untuk orang-orang yang beriman yang ada di muka bumi. Itu permintaan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada surat Ghafir. Ya. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu. Para malaikat yang memikul aras singgasana Allah Ta'ala. Wa man hawlah. Dan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Sekeliling aras Allah Ta'ala. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka senantiasa bertasbih. Menyucikan Rob mereka dengan memuji Rob mereka. Wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepada Rob mereka. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka beristighfar untuk orang-orang beriman yang ada di muka bumi. Mereka mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma. Wahai Rob kami, Engkau meliputi segala sesuatu dengan rahmat-Mu dan ilmu-Mu. Faghfir lilladzina tabu. Oleh karena itu, ampunilah. Wahai Allah, ampunilah untuk orang-orang yang bertobat. Wattaba'u sabilak, dan mengikuti jalan-Mu. Agama-Mu, syariat-Mu. Waqihim adzabal jahim. Dan jagalah mereka dari azab neraka jahim. Dan kelanjutan ayat, baca kelanjutan ayat ini, mereka berdoa agar Allah memasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang mengikuti syariat Allah Ta'ala. Ya, itulah. Ya. Itulah permintaan mereka kepada Allah Ta'ala. Adapun permintaan penduduk bumi, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Utsaimin rahimahullah membagi menjadi dua dalam tafsirnya. As-su'al al-awwal as-su'alu bilisanil maqal. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan ucapan, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dengan ucapan, memanjatkan doa ya dengan lisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan permintaan mereka kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah dari hajat-hajat mereka, hal-hal yang bermanfaat buat mereka, dan mereka meminta kepada Allah agar dilindungi dari hal-hal yang membahayakan mereka, mudaratkan mereka, itu adalah doa. Itu termasuk dalam kategori doa masalah. Doa masalah. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala berupa meminta suatu masalah. Min manafi'id dunya wal akhirah. Dari manfaat-manfaat dunia, akhirat, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi mereka min madharrid dunya wal akhirah, dari mudarat-mudarat dunia dan akhirat. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Rabb kalian, berdoalah kalian kepada aku, aku akan mengabulkannya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam adakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri untuk beribadah kepada aku, mereka akan masuk dalam neraka jahannam dengan hina dina. Menyombongkan diri untuk beribadah, menyombongkan diri untuk berdoa, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa saja yang kita butuhkan, mintalah kepada Allah. Besar, kecil, ya, banyak, sedikit, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita meminta kepada Allah, semakin banyak kita meminta kepada Allah, semakin sering kita meminta kepada Allah, maka semakin disukai oleh Allah Ta'ala. Karena dengan itu kita semakin beribadah kepada Allah. Doa huwa ibadah, doa adalah ibadah. Ibadah itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Allah mengatakan ud'uni, Allah merintahkan hamba-Nya untuk berdoa kepada-Nya, meminta kepada-Nya. Semakin dimintai Allah SWT, Al-Ghaniyul Hamid, yang maha kaya, lagi maha terpuji, Allah semakin suka. Dan Allah SWT tidak pernah repot. Tidak pernah direpotkan oleh makhluk-Nya. Oleh hajat-hajat makhluk-Nya. Allah Ghani, maha kaya. Ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak pernah direpotkan mengurusi hamba-hambanya. Ya. Oleh karena itu pada ayat berikutnya Allah mengatakan kulla yaumin huwa fi sya'an. Kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap hari Allah Ta'ala dalam urusan mengurusi hamba-hambanya. Dan tidak direpotkan sama sekali dengan itu. Baik, kembali kepada pembagian Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini, bahwa permintaan ahlul ardh, penduduk bumi kepada Allah dibagi dua. Yang pertama tadi dengan lisan maqal, dengan lisan ucapan, yaitu orang-orang beriman, ya. Karena orang-orang kafir, ya, mereka yastakbiruna an ibadati rabbihim. Mereka menyembunyikan diri untuk beribadah kepada Allah, mereka menyembunyikan diri untuk berdoa kepada Allah. Ya. Pada kondisi normal. Ya. Tetapi pada kondisi terjepit, pada kondisi genting, ujung-ujungnya mereka juga meratap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi yang kedua, doa bilisanil hal. Doa bilisanil hal, doa kepada Allah, ya, dengan lisan hal, keadaan. Jadi keadaan, ya, seluruh makhluk, ya, keadaan mereka bukan lisannya, ya, bukan ucapannya, lidah, tetapi keadaan mereka. Keadaan mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan mereka, ya, senantiasa memperhatikan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir memperhatikan hujan yang turun dari awan, memperhatikan tumbuh-tumbuhan, memperhatikan hewan-hewan, hewan ternak dan yang lainnya, memperhatikan banyaknya rezeki. Ya. Yang ada di muka bumi. Dalam keadaan mereka tidak mampu untuk mendatangkan itu bagi diri mereka. Mereka tidak bisa menciptakan hujan, tidak bisa menciptakan hewan ternak, tidak bisa menciptakan tanaman-tanaman itu yang mereka nikmati siang malam, yang mereka perhatikan dan mereka nikmati siang malam. Dan mereka butuh, mereka sadar bahwa mereka butuh itu semua. Dan mereka sadar mereka tidak bisa menciptakan itu. Ya, jadi sebenarnya keadaan mereka ya butuh kepada Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebutuhan-kebutuhan tersebut. Oleh karena itu ketika dalam kondisi terjepit, genting ya, mereka pun terpaksa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ghasyahum maujun kadzulal da'u Allah mukhlisina lahuddin. Apabila mereka sudah diliputi oleh ombak ya yang bergelombang bersusun-susun ya meliputi mereka, mengitari mereka dari kanan kiri mereka, dari atas menaungi mereka, akan melibas mereka di lautan, mereka pun berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Mereka pun melupakan tuhan-tuhan batil mereka yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka jadikan sekutu Allah. Mereka lupa dengan itu. Mereka kembali tetap kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya. Meskipun di sana ada juga yang tetap lebih parah dari ini, ayat ini dan yang semisalnya menggambarkan keadaan orang-orang kafir dulu. Mereka pada kondisi genting warabaya di tengah laut tetap akhirnya berdoa kepada Allah dengan ikhlas, melupakan tuhan-tuhan batil mereka. Tetapi pada masa sekarang lebih parah, orang-orang musyrik, orang kafir pada kondisi genting istighosahnya kepada makhluk. Ya, sebagian mereka bukan memanggil Allah tapi memanggil syekhnya. Secara gaib minta diselamatkan. Ya. Orang Syiah manggil siapa? Ali. Ya Ali. Ya. Manggil Fatimah minta diselamatkan. Nah, menyembah Ali radhiyallahu anhu. Ahlul bait bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ya pembagian dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian Allah mengatakan kullu yawmin huwa fi syan, setiap hari Allah Subhanahu wa taala dalam urusan. Tidak ada selain Allah Ta'ala yang tahu ya jumlah hari, jumlah bulan pada perputaran kehidupan dunia ini. Tidak ada yang tahu kapan terjadi kiamat. Hanya Allah Ta'ala. Ya lain tahu selain Allah Ta'ala. Ya. Dan pada perputaran kehidupan alam semesta itu, kulla yaumin huwa fi sya'n, setiap hari Allah Ta'ala dalam urusan mengurusi hamba-hambanya, menjadikan kaya orang yang fakir, menjadikan miskin orang yang kaya, menjadikan sakit orang yang sehat, menyembuhkan orang yang sakit. Ya. Melindungi, memberi rasa aman, ketenangan kepada orang yang takut, menakut-nakuti orang yang sedang merasa aman, dan seterusnya. Di belahan bumi sana ada orang yang tadinya kaya tiba-tiba miskin, bangkrut, usahanya miskin, ya. Kena musibah, jatuh miskin. Di sana ada orang yang fakir, miskin, dapat rezeki nomplok. Tiba-tiba kaya, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sana usahanya berhasil, jadi kaya. Yang sana sakit, ya, tadinya sehat, jadi sakit. Berhari-hari, ada yang berbulan-bulan. Ada yang kemudian lanjut sampai mati, meninggal di sana. Yang tadinya sakit, sakit parah, Allah sembuhkan. Dan seterusnya. Ya. Betapa banyaknya makhluk. Semuanya diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan Allah tidak direpotkan oleh itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak direpotkan oleh itu. Dan subhanallah, semua urusan-urusan itu sepanjang kehidupan dunia, semua yang terjadi itu tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah tetapkan dalam Allahul Mahfuz qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah, yang telah Allah tetapkan dalam Allahul Mahfuz dengan menciptakan al-qalam, pena untuk mencatat takdir 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Penciptaan kolam tersebut, pena tersebut, dan pembisan takdir tersebut 50,000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Allah sudah perintahkan kepada pena itu untuk menulis ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, apa saja yang akan terjadi di alam semesta ini sampai nanti terjadinya hari kiamat. Apa adapun di hari kiamat yang terjadi, hal-hal yang terjadi di hari kiamat, di akhirat setelah kiamat itu tidak tertulis. Ya, itu tidak masuk dalam takdir yang tertulis dalam Allahul Mahfuz. Jadi sampai hari kiamat. Nah. Jadi semua yang Allah urusi, ya, yang Allah ciptakan, yang Allah kehendaki terjadi, setiap hari semuanya itu sesuai dengan apa yang tertera dalam Allahul Mahfuz. Ini betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, ayat ini terulang-ulang dan kalian sudah tahu tafsirnya. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Fadlu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.